sebelum saya melakukan pernyataan janji kepada Anda dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu disiap no temen awakmu. Wong saya kagak ngomong gak iso nglakoni kabeh. Jadi gini, saya ini vokalis Kiai Kanjeng bagian hati dan rasa. Sebelah kanan saya akan mohon beberapa tiga orang bagian pikiran dan ilmu. Jadi di Indonesia ini yang paling mengurusi bahasa Arab adalah Pondok Modern Gontor Ponorogo. Maknanya sangat banyak. Salah satu yang paling jadi titik berat adalah Pondok Gontor lah yang merawat bahasa Al-Quran. Dan salah satu alumnus Pondok Gontor lulus tahun 1965. Saat ini menjadi satu dari sembilan orang yang mengurusi bahasa Arab dunia. Jadi bahasa Arab dunia, bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang tidak pernah dirubah oleh zaman. Dia baku, dia default, dia istiqomah. Sekian puluh abad itu tidak berubah dan fusahnya tetap sampai hari ini. Nah, itu dijaga salah satunya adalah oleh sembilan orang anggota Majelis Umana yang berkedudukan di Saudi Arabia. Karena memang bahasa Arab maksudnya di Sragen lah gak gitu. Ya di Saudi Arabia, bahwa secara politik dan macam-macam itu Anda punya pikiran yang bermacam-macam mengenai Saudi, itu konteksnya berbeda. Nah, sembilan orang ini, enam dari negara-negara Arab, ada Mesir, ada Syria dan lain sebagainya. Yang tiga orang, satu dari Asia, satu dari Eropa, satu dari Afrika. Amerika belum terdaftar di dalam urusan bahasa Arab dunia. Saya akan meminta tolong banyak hal pada malam hari ini kepada beliau, alumnus Gontor yang menjadi anggota Majelis Umana Internasional itu, yang merawat bahasa Arab dunia, merancang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran dan pendidikan bahasa Arab di seluruh muka bumi. Dengan sangat saya mohon Ustadz Ahmad Fuad Effendi untuk bersama-sama kami di sini. Tepuk tangan. Kemudian dua orang lagi saya minta, teman-teman dari Yogyakarta yang setiap hari mencatati apa saja yang mencotot dari mulut saya. Jadi kadang-kadang gue nak sing tak sejo, kadang-kadang nak sing gak nyejo, kadang-kadang aku iki mek talang, kadang-kadang ceret, kadang-kadang gue sembuh, moro-moro ngomong ngunu lah, gue nak sing nyarti. Jadi mereka yang menyusun konstruksi ilmu yang setiap hari kita dalami dan kita diskusikan. Dalam Islam namanya itu tolabul ilmi, tapi secara progresif kita sebut ijtihad. Kemudian secara resmi kalau menyangkut Al-Quran disebut tafsir, tapi karena tafsir itu hanya bisa dipenuhi persyaratannya oleh para akademisi, para ulama yang tertib keilmuannya, maka untuk masyarakat umum kita menawarkan tadabbur. Nanti beliau Cak Fuad yang akan bisa menjelaskan malfarku baina at-tafsir wa tadabbur. Walakin lau kalimukum bil lughatil arabia li annahum la yafhamun. Eling muhadhoro aku. Oke, bismillah. Saya mohon nanti Mas Helmi, Ustaz Helmi sama Ustaz Jamal Jufri yang akan mengingatkan saya beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama. Saya persilakan Ustaz Helmi sama Ustaz Jamal Jufri. Tafadhol. Biasanya kapan saya bertugas seperti ini, asal saya mendengar Kiai Gontor Ustaz Hasan Sahal ada, itu pokoknya gelem gak gelem tak paksa tak komong teko. Tapi mergo bengi iki ndek omahe dhewe, ndek omahe beliau, aku gak wani maksa. soalnya sarapan ku menesok ya masih tergantung kemurahan hati dia. Jadi sepurane. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Yayasan tadi mengatakan, tadi menyitir mengenai la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Bagaimana malam hari ini kita menikmati segala sesuatu yang kita saling mempersembahkan. Karena saya tidak bisa menyuguhkan apa-apa dari Anda kecuali saya sendiri memohon energi dari Anda. Orang yang di panggung dan yang menonton adalah orang yang bekerja sama untuk saling transfer energi, transfer kegembiraan, transfer rangsangan-rangsangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyatakan, andaikan pun tidak ada musik, andaikan pun tidak ada lagu dan puisi, andaikan pun tidak ada ungkapan-ungkapan ilmu, sesungguhnya hiburan yang sejati adalah apa saja, apa itu sapan angin, apa itu kerenteking hati, apapun saja, apa itu cuman warna-warna di payon itu atau apapun saja yang membuatmu lebih mendekat kepada Allah, itu adalah hiburan yang sejati. Senikmat apapun hiburan dunia, tapi kalau tidak membawa menjadi lebih dekat kepada Allah, entar kapan-kapan Anda akan menyadari bahwa itu bukan hiburan. Itu akan jadi bumerang kita semua. Jadi semua yang akan kita lakukan pada malam hari ini harus diregulasi bahwa tidak ada apapun, tidak ada bunyi, tidak ada kata, tidak ada yang terdengar maupun yang terlihat kecuali yang membuat kita berada di dalam konstruksi radiatan mardiyah. Supaya kita mendapat, supaya kita berposisi mardiyah, maka yang kita lakukan kepada Allah adalah radin. Kita sendiri harus ridho kepada Allah. Maka musik yang di aransemen adalah musik yang presisinya adalah menuju ridho kepada Allah. Jadi ya, kita harus lebih sibuk ridho kepada Allah daripada mengemis-ngemis ridhonya Allah, menurut saya. Karena meskipun engkau mengemis-ngemis, kalau engkau sendiri tidak ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka tidak ada pantulan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kira-kira menurut ilmu ini yang pertama, radiatan mardiyah ya mas ya. Rodiah itu anaknya tetangga saya di Jombang, Mardiah yang sebelah kanan. Jadi di Jombang itu saya punya tetangga yang namanya semua dari Al-Quran, dari ada surat yang ada ayat yang punya fi satir Rodiah. Nah terus tetangga sebelah kanan saya itu kakeknya namanya Pi, punya anak jenenge Satir, duwe putu jenenge Rodia. Asal usulnya dari V Satir Rodia. Itu saking religiusnya orang Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Para alumnus, para alumni Pondok Modern Gontor, siapapun Anda, dari manapun Anda, cintaku kepadamu. Kemudian para asatidz, para guru, para bahan-bahan pengetahuan kepada para murid, kemudian kepada anak-anakku, cucu-cucuku, para santri yang sebagian kemarin seharian bersama kami Kiai Kanjeng untuk workshop musik, kemudian teater dan kepemimpinan. Saya mohon nanti partisipasi Anda semua, karena ini bukan pertunjukan, ini adalah kerjasama untuk Radiatan Mardiyah. Nah, nanti saya mohon anytime, saya mohon Anda maju untuk ikut berpartisipasi. Saya mohon keikhlasannya dan keberaniannya untuk membuat saya dan yang di panggung semua ini optimis bahwa Indonesia semakin lama semakin tidak tertolong oleh keadaan dirinya sendiri, dan mereka tidak akan mampu menolong dirinya. Maka santri Gontor, saya bayangkan Anda harus siap menolong Republik Indonesia. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul Azim. Amma ba'du. Saya mengucapkan kegembiraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada rumah dan kampung saya yang kedua, yaitu Pondok Modern Gontor Ponorogo. Kampung dan rumah pertama saya adalah Menturo Sumomito Jombang. Kemudian pada usia 10 tahun saya bertengkar dengan guru saya di Jombang dan saya dibuang oleh ayah saya ke sini karena kakak saya ini sudah ada di sini. Kemudian saya ditaruh masuk sekolah yang sebelah situ, yang sekarang menjadi Wisma itu dulu SD tempat saya sekolah. Terus saya tinggal di rumah Pak Hajid yang tadi saya ketemu putra-putranya Pak Hajid dan Bu Hajid, yaitu Mas Fatih sama Mas Fakih. Tapi saya dimuliakan di situ, saya dimuliakan itu artinya saya dikasih kamar yang bagus, kasur, spray, bantal, guling. Nek esok disediani sarapan di atas meja, ono serbete, ono nggone nutupi pupu, ono sing lah wis gak karu-karuan nabi. Sampai akhirnya saya kirim surat kepada ibu saya, "Bu, saya ini mau ke Gontor itu mau tirakat. Lah kok aku iki digawe fasilitas sing koyok ngene enake." Itu kan. Tadi akhirnya aku njaluk pindah, aku tak milih di pojok mentu pojok Gontor ide kali malu kono. Akhirnya saya ibu saya datang dan saya pindah ke rumah Pak Carik. Pak Carik Gontor pada waktu, dan di situ saya sangat nikmat. Bukan berarti di tempat Pak Hajid tidak nikmat. Saya sedang menunda surga. Nah di rumah Pak Hajid itu swarga rodoane. Nah, aku gurung ayah, ya aku cek gurung duwe sangu nang swarga, aku tak tirakat sik. Maka kemudian saya ke tempat Pak Carik dan di situ saya menjalankan program tirakat saya atas inisiatif saya sendiri. Saya tidak makan nasi selama hampir 2 tahun sebelum saya masuk ke Pondok Modern. Saya bangun sangat pagi, menyapu seluruh rumahnya Pak Carik, halamannya, halaman masjid di depannya dan masjid, dan saya yang membuka masjid untuk azan. Kemudian sudah pasti bukan saya imamnya. Wong arek cilik ya, saya masih di kelas 5 SD dan seterusnya. Kemudian engko mari ngono, aku membereskan makanan kambing, nek kurang aku ngeramban. Terus mari ngurusi wedus, aku terus adus, terus sarapan, mari ngunu sekolah di SDN Gontor. Begitu selesai pulang dari Gontor, pulang dari SD, saya ngurusi wedus meneh, ngarit, memastikan makanan mereka, kait aku sembahyang duhur, mangan, mari ngunu sekolah meneh madrasah MTA. Bukan Majelis Tafsir Al-Quran. Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Atfal, itu di Gontor sebelah pojok dekat Kali Malu sana, sampai jam 5 sore. Kemudian nanti saya ngurusi maghriban sampai isya. Kemudian malamnya saya minta izin kepada yang kelak menjadi Ibu Zaini Muhayyad, yaitu Ibu Zainah, dan itu orang yang paling sayang sama saya. Sekarang beliau tinggal di Banyumas, dan saya selalu belajar itu bisa khusyuk kalau di atas pohon. Jadi aku pun bengi, "Bu, aku lo tak sinau ten mriku nggih." "Iya, wis gak apa-apa. Hati-hati aja rutuh ngoten nggih." Jadi saya kalau sinau itu di atas pohon. Ya daripada daripada pohon di atas saya, kan mending saya di atas pohon kan, gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai acara ini dengan nanti saya ingin melibatkan pencarian ilmu yang merupakan hiburan sejati kita, ditambahi musik-musik yang juga kompatibel terhadap ilmu yang kita cari bersama-sama, tapi bertahap, dan konfirmasi mengenai Al-Quran, ilmu, dan bahasa Arab itu saya memohon kepada Cak Fuad. Dan saya akan melibatkan boleh para santri, boleh para asatidz, boleh para alumni, dan kami menyiapkan souvenir bagi yang terlibat, yaitu berupa peci seperti yang saya pakai ini. Tidak berarti Anda harus ikut makian. Iku kok kupulengku kok gomule kok gaya dai kopi ya sak karepmu. Kan ora masalah. Saya tidak mencari pengikut dan saya tidak menjadi pengikut siapapun kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pertama, sebelum itu nanti saya jalankan, kita menyediakan 30 peci seperti yang dipakai Mas Helmi tadi. Itu juga bukan saya yang merintah, tiba-tiba ada yang setor 30 peci. Ya wis nek ngono dari masyarakat dibalik nonang masyarakat. Nah, untuk yang pertama ini Bapak sekalian, saya tadi siang saya di Almawadah, salah satu apa satelitnya Pak Hasan. Di sana kiainya tadi menafsirkan. Jadi saya ingin memulai dengan satu ayat Allah yang tadi ditafsirkan seperti bohlam listrik ini. Bohlam listrik ini satu sistem, satu konstruksi ilmu yang diterjemahkan jadi teknologi yang membuat ada arus-arus atau gelombang-gelombang tertentu yang diciptakan Allah, dimanage oleh manusia, dikhalifai oleh manusia sehingga dia bisa memancarkan cahaya. Ada arus negatif, ada arus positif. Nek positif tok gak bercahaya, negatif tok gak bercahaya. Maka manusia tugasnya adalah mengelola entitas positif dan entitas negatif supaya bisa memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Iki bolam. Dan saya membayangkan manusia itu adalah bolam hidup. Jadi kon niku neon kon niku jane. Jadi kita ini harus merupakan satu sistem di mana output kita, apa cuman wajah kita, kata-kata kita, perilaku kita, prestasi kita harus merupakan proses pencahayaan, harus merupakan produk pencahayaan untuk umat manusia. Sehingga Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutnya khairun nas anfa'uhum linnas, dan manfaat yang tertinggi adalah proses mencahayai masyarakat. Kan gitu. Nah, saya membayangkan bolam, terus Anda semua dan saya itu menjadi manusia yang ada miskahnya, kemudian ada misbahnya, ada zujajah, ya. Itu satu sistem, satu proses, satu konstruksi ilmu. Kemudian gontor ini benar-benar dibutuhkan untuk menjadi pemantul cahaya Allah bagi seluruh umat Islam dan Republik Indonesia. Jadi ulang tahun ke-90 ini mudah-mudahan saya ingin memulainya dengan surat An-Nur ayat 35 itu dengan harapan gontor betul-betul akan menjawab tantangan-tantangan umat Islam dan tantangan-tantangan yang menimpa bangsa Indonesia. Pak Zarkasi almarhum selalu menyebut bahwa tugas kita adalah menjadi perekat umat. Nah, nek perekat umat berarti umat itu petal-petal kan itu. Nah gini gak wilim penggawaian ini gontor iku gitu. Ojo sampean di wilim lo petal-petal kan itu. Petal iku roto. Suwe aku gak ngomong petal iku. Pecah-pecah, retak-retak. Bahkan sekarang itu gak mau retak-retak. Apa jenis terkeping-keping satu sama lain. Kita ini seperti hidup di zaman sebelum Rasulullah, bersuku-suku dan bermusuhan satu sama lain. Seperti suku di Papua, ratusan dan tidak mungkin ada kepemimpinan dari masyarakat Papua karena semua saling egois satu sama lain. Dan kita umat Islam juga tidak mungkin punya satu pimpinan karena kalau lahir dari NU, Muhammadiyah tidak mau. Kalau lahir dari Muhammadiyah, MTA tidak mau. Kalau lahir dari MTA, LDI tidak mau. LDI lahir dari LDI yang Ahmadiyah tidak mau, terus yang Syiah tidak mau, kalau apalagi dari MUI tidak ada yang mau. Terus kalaupun disepakati semuanya itu nanti pasti tetap ada ada inkompatibilitasnya satu sama lain. Nah oleh karena itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, jadikanlah rumahku yang kedua, kampungku yang kedua, Gontor Ponorogo ini merupakan utusanmu, dutamu, dan engkau pandu untuk menjadi satu sistem budaya, satu sistem ilmu, satu sistem sosial, satu sistem ideologi yang la syarqiyah wa la ghurbiyah, sehingga mereka akan memadukan semuanya di satu titik Ka'bah yang sejati bagi peradaban yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama yang bisa mengikuti alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha المصباح في زجاج kita terima oleh Pak Imam Zarkasi berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Ini saya kira saya mohon jawaban karena beliau lebih senior dan lebih lama dan langsung diajar, pernah berinteraksi dengan Pak Zarkasi. Kalau saya kan belum mencukupi umur dan kelasnya waktu itu. Jadi saya hanya melihat Pak Zar dari jendela gedung baru. Gak tahu ketemu langsung, jadi saya kira Cak Fuad lebih otentik dan lebih historis untuk bisa menjelaskan berbudi luhur dan seterusnya tadi. Sing ngangel-angel jalan aku ini. Tentu yang lebih berhak sebenarnya adalah para pimpinan atau ustaz-ustaz senior yang ada di sini. Saya kan hanya bisa mengingat ya, atau kemudian memahami moto-moto itu berdasarkan pengalaman nyata di tengah masyarakat. Ya. Yang saya paling ingat itu bahwa kita semua ini diharapkan menjadi perekat umat, gitu ya. Ya, perekat umat. Kemudian Gontor ini dikatakan berada apa itu di atas semua golongan. Nah, ini mari kita pahami, saya berdasarkan praktek di tengah masyarakat memang menghadapi bermacam-macam. Ya, ada aliran, ada madhab, ada jam'i, ada munadzoma, ada organisasi. Itu adalah fakta di tengah masyarakat. Ya. Bahkan tambah lama kita ini, tantangan kita terhadap persatuan umat bertambah berat. Ya. Kalau dulu masalahnya cuma NU Muhammadiyah, sekarang berkembang sedemikian rupa tak terkendali. Ya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu lah. Ya. Sunni Syiah. Sunni sendiri apa satu? Apa satu Sunni itu? Tidak. Ya. Ada yang betul Sunni, ada yang merasa Sunni. Ada yang mengklaim dirinya saja yang Sunni, misalnya begitu. Ya, jadi konstelasinya demikian ruwet sekarang itu. Maka betul-betul pesan bahwa alumni Gontor ini harus menjadi perekat umat itu harus dicarikan formulanya sedemikian rupa sehingga nanti bisa kita aplikasikan di tengah masyarakat. Kalau saya salah mohon nanti dibetulkan oleh para pimpinan yang ada di sini. Ini adalah sepanjang yang saya pahami. Jadi kalau kita melihat kepada moto tadi, itu juga merupakan apa, sebuah landasan bagi kita untuk menjadi perekat umat. Kalau kita mau mendamaikan dua orang yang bermusuhan, bolehlah kita ini belum sudah berpihak kepada satu pihak, kan tidak? Berarti kita harus melepaskan diri kita dari mindset yang mungkin sudah ada pada diri kita. Kita harus bisa berpikiran bebas. Ya, kita bebaskan dulu. Misalnya saya Muhammadiyah. Ada konflik antara NU dan Muhammadiyah. Maka kalau saya ingin menjadi perekat, saya harus melepaskan dulu pikiran kemuhammadian saya. Supaya netral. Berpikiran bebas. Ya. Tapi jadi berpikiran bebas ini termasuk salah satu prinsip yang diajarkan kepada kita. Kalau di bahasa Inggris kan apa sih bebas itu? Apa? Berpikiran bebas itu apa? Kalau yang istilah zaman sekarang, boleh tidak diterjemahkan liberal? Wah gak berani kita menjemahkan liberal. Tapi pada dasarnya kan memang kita diberi kebebasan untuk berpikir. Tapi untuk bisa berpikiran bebas harus dilerasi oleh berpengetahuan luas. Ya harus luas. Kalau kita mau menjadi perekat umat harus luas pengetahuannya. Tapi itu tidak cukup. Harus berangkat dari berbudi tinggi. Nah, saya kira ini kita jadikan dasar juga. Ya, kita ini di Gontor sudah diberi kurikulum itu yang luar biasa dalam rangka menjadi berkat umat itu. Fikih, ya, biasanya menjadi masalah perpecahan itu kan masalah fikih. Ya. Bukan masalah yang prinsip, hanya soal fikih yang seringkali. Saya ini mengasuh sebuah masjid di Malang, ya, Masjid Kampus Universitas Negeri Malang, itu saya ketua yayasan. Di samping itu saya juga menjadi penasihat di beberapa masjid yang ada di Malang. Masih sering terjadi, kalau tidak dikatakan konflik, ya permasalahan lah, antara jamaah misalnya yang ingin agar imam itu kalau wiritan jangan keras, tapi yang satu ngotot juga wiritan dengan keras. Bainal jari wasir, ini jadi masalah. Ya. Saya sebagai ketua yayasan masjid itu sering dapat SMS, ya, kok ini imamnya tadi diam saja, enggak jahar. Yang lain, oh, imamnya kok wiritannya keras. Apa masjid ini sudah berubah menjadi NO, misalnya begitu. Ya. Saya katakan loh, begini loh, kalau imam itu wiritan dengan keras, itu untuk menuntun mereka yang belum bisa. Kalau imamnya tidak wirid dengan keras, berarti beri kesempatan kepada jamaahnya untuk wiritan sendiri-sendiri. Nah, jadi kita cari saja itu sisi-sisi yang tidak kemudian menimbulkan permasalahan, ya. Karena kedua-duanya itu kan juga punya rujukan. Itu diperdebatkan sampai mati, enggak akan ketemu itu. Masing-masing punya rujukan. Dan sebenarnya, ya, itu ada juga tidak hanya rujukan dari Quran Hadis, tapi juga rujukan dari kaitannya dengan metode pendidikan dan metode dakwah. Ya, mohon maaf, kalau GNO itu kan wiritan dengan keras, tradisinya di rumah maupun di masjid. Hasilnya apa? Anak-anak, mohon maaf, teman-teman kita yang dari Nahdlatul Ulama, itu rata-rata dia bisa wiritan. Ya. Tapi yang dari Muhammadiyah, karena memang prinsipnya, ya, ud'u rabbaka tadarru'an wa khufiyah. Jadi wiritan itu jangan teriak-teriak, Allah itu enggak tuli. Allah dengar, jadi enggak usah keras-keras, bengok-bengok. Ya, itu benar juga rujukannya. Tapi ya akibatnya banyak anak-anak orang Muhammadiyah yang tidak bisa wiritan baca doa. Ya enggak? Ya coba lihatlah. Ya. Saya kalau memberi ceramah itu, kalau saya baca satu ayat Al-Quran belum habis, itu kalau di kalangan tertentu itu langsung jamaah itu meneruskan. Tapi di kalangan yang lain sampai hampir habis tidak ada yang meneruskan, karena mereka tidak terbiasa. Ya, jadi itu masing-masing itu punya landasan, punya rujukan, dan juga masing-masing itu ada tujuannya dalam kaitannya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di Gontor itu di kelas 1 kalau saya tidak salah ingat, itu dengan fikih yang digarang oleh Ustaz Haji Muzar Kasih, itu kan mazhab Syafi'i. Kemudian kelas 2 berbahasa Arab. Ingat saya juga masih bermadhab Syafi'i. Baru kelas 3 itu diberi bulughul maram. Hadis-hadis ahkam, hadis tentang akhlak. Ini berarti kita sudah dibawa kepada sumber. Ya. Kalau tadi diberi makanan yang sudah siap dimakan, kelas 1-2, kelas 3 kita mulai diberi apa? Bahan mentah. Dikenalkan dengan bahan-bahan. Ya, supaya nanti bisa memasak sendiri. Tidak hanya makan barang yang sudah matang. Ya. Kelas 4 kita diberi, kalau saya tidak salah ingat, itu Bidayatul Mujtahid. Di situ mulai ada Muqaranatul Madzahib. Kita dikenalkan dengan macam-macam mazhab, perbedaan-perbedaan pendapat. Ini adalah modal sebenarnya kita untuk menjadi perkat umat. Nah, Tantangan sekarang lebih dari soal empat mazhab itu. Tantangan sekarang itu aliran-aliran baru sedemikian banyak. Maka oleh karena itu, barangkali memang ya kita lebih memerlukan belajar lebih banyak lagi untuk bisa memerankan diri di tengah masyarakat. Jadi kalau saya membayangkan sebagai umat penengah, perekat umat itu adalah umat penengah. Kita tahu di sini saudara kita kanan ekstrim liberal, yang sini ekstrim radikal. Tantangan kita sebagai perekat umat, bisa enggak menarik yang liberal ekstrim ini agak ke tengah, sehingga dia liberal tapi moderat. Yang radikal kita tarik ke tengah, radikal tapi juga moderat. Yang tengah ini juga ada, yang tengah tapi ekstrim juga ada. Jadi ekstrim bukan kanan dan kiri, toh. Ada ekstrim tengah. Ekstrim tengah itu pokoknya anti A dan anti B. Yang benar mau di tengah kita. Ini yang tengah ini pun kita olah sedemikian rupa sehingga bisa memahami yang kanan dan bisa memahami yang kiri. Ya, prakteknya bagaimana? Ya, ayo dicari, dicoba. Dan saya selama bertahun-tahun mencoba melakukan ini, alhamdulillah, ya, saya punya kajian dengan 20 orang yang semuanya ini dokter dan guru besar. Terakhir saya menerima komentar dari salah seorang anggota itu, ternyata saya ikut kajian Pak Fuad ini belajar untuk menjadi moderat. Jadi berarti sebelumnya dia ekstrim, entah ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya, jadi tantangan kita itu sedemikian beratnya sekarang. Oleh karena itu kita sebagai alumni kontar ini, saya lihat juga di tengah masyarakat melalui WA-WA itu saling mengecam sini dan situ. Marilah kalau bisa kita hidupkan dialog, ya, kita hidup dialog sehingga yang berada di pihak manapun itu nanti bisa bertemu. Ya, dan kebiasaan kita yang juga merusak persatuan adalah mudahnya kita ini memberi label-label. Ya. Kalau ini sudah diberi label radikal, nanti semuanya pokoknya apapun yang keluar dari radikal nggak ada yang benar. Kalau sudah diberi label liberal, nggak ada yang benar juga dari dia. Padahal sebenarnya di antara yang liberal-liberal dan yang radikal-radikal ini tidak semuanya sama. Ada yang betul-betul ekstrem, ada tapi juga yang moderat. Nah ini kita tarik. Ini kalau pengalaman saya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya, tapi itulah tugas berat kita. Terakhir saya membayangkan sekarang Menteri Agama kita adalah alumni Gontor. Saya ada mimpi selama Pak Lukman Hakim Saifuddin menjadi menteri ini, mudah-mudahan nanti bisa menarik NU, Muhammadiyah sepakat menentukan hari raya itu sama. Bisa enggak? Nah, kita doakan aja. Ya, kita doakan. Tapi kalau menurut kalender itu 2-3 tahun selama Pak Lukman Saifuddin ini kebetulan sama itu. Nah, bukan itu yang saya maksudkan, tapi bagaimana bisa merintis suatu kebersamaan sehingga nanti tidak ada lagi gengsi organisasi, tapi semuanya lebih mengutamakan persatuan umat Islam. Ya. Kan sekarang enggak berbeda. Terus kalau kok berbeda, kok itu kalau berbeda kan ini benar ini salah. Unda itu bukan masalah besar, itu masalah kecil. Tidak usah membuat kita apa saling bertengkar. Nah kalau masalah kecil, kenapa sih nggak ditinggalkan saja untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu yang namanya persatuan, kebersamaan. Ya, nah ini cuma impian aja. Mudah-mudahan kita doakan. Sekarang kan sudah mulai ada halal bihalal bersama NU Muhammadiyah di Jepara. Ya. Terus yang terakhir, NU Lazis Muhammadiyah dan Lazis NU mengadakan kolaborasi untuk fit kurban bersama di ditargetkan 1 miliar korban untuk Indonesia dari NU dan Muhammadiyah. Ya. Nah, ini Bapak Menteri Agama kita tinggal melanjutkan ini. Ya, bagaimana dalam beberapa tahun ini nanti ada suatu kesepakatan NU Muhammadiyah siapapun menterinya, ya. Kalau menterinya NU ya wes Muhammadiyah melu. Menterinya Muhammadiyah sing NU ya melu. Itu kan enak dan nah, mudah-mudahan kita doakan seperti itu. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau apa yang saya uraikan ini kurang tepat, mohon nanti dikoreksi oleh Bapak Pimpinan yang tentunya lebih punya otoritas untuk menjelaskan masalah tersebut. Demikian, terima kasih. Gitu, Bapak-Bapak sekalian. Saya kira sengaja atau tidak sengaja saya sendiri itu terinstall oleh Guntur karena saya dalam pengalaman saya sampai umur 64 tahun itu saya memang selalu meletakkan diri di tengah-tengah. Meskipun saya tidak berpikir bahwa saya sanggup merekatkan umat, tapi nek sampean di tengah-tengah itu kok sing lor ngarani sampean kidul, sing kidul ngarani sampean lor, yang di timur menganggap kita ini barat, yang di barat menganggap kita ini timur. Jadi kita ini kalau mau suudzon saya sama diri saya tuh sial terus. Sing NU ngarani aku Muhammadiyah, sing Muhammadiyah ngarani aku NU. Terus sing radikal ngarani aku liberal, sing liberal ngarani aku radikal. Terus saya dianggap kiai Islam klenik. Terus di lain pihak saya juga dianggap itu cuma Islam rasional janun itu. Itu jadi bukan Islam syar'i tapi Islam akal-akalan saja. Jadi aku senang mergo aku iki dituduh semuanya sehingga semua batal. Ya apa sih aku ini orang di Jakarta ada yang ngomong gini, MH itu sebenarnya oke loh, cuman sayang dia itu Syiah. Bahkan ada seorang kiai NU di Jawa Timur yang sangat anti Syiah menyimpulkan di koran ditulis bahwa MH itu lebih berbahaya dari Syiah. Lalu tepat. Sementara si A itu tidak pernah ngakui saya sebagai si A. Lah enak. Jadi aku ini di satu via diarani liberal, di lain via diarani si A. Mongko sing jenenge wong si A karo liberal kuwi gak karu-karuan. Jadi aku ini sing ndi-ndi. Nah, itulah nasib saya, itulah nasib kotor sebenarnya. Kan gitu. Dan itu menyenangkan. Oleh karena itu, kalau saya ngomong negatif ya saya itu tidak punya tempat karena dimanapun saya tidak diterima. Meskipun saya dekat sama NU, saya tidak akan pernah diundang untuk ikut muktamar NU. Begitu juga Muhammadiyah tidak akan pernah, tidak ada cintanya saya diundang ikut muktamar Muhammadiyah. Menjadi pengamat pun tidak. Bahkan pengamat-pengamat dari Jepang, dari Jakarta yang diundang resmi oleh Muhammadiyah itu bertamu ke saya untuk tanya Muhammadiyah itu bagaimana. Kan gitu. Mergo aku lu ingetin Muhammadiyah dibangani mereka. Terus aku ngomong, lah kok gak aku yang diundang untuk menganalisis gitu loh. Lah kok mubeng-mubeng nang Jepang, kait Jepangin nang Rene kan gitu. Jadi orang di dunia kan jangan semenge hubung-hubungan kayak uniku. Itu. Nah, dari sini maka saya kira Guntur menjadi pedoman yang luar biasa. Jadi upamanya tadi yang berakhlak, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpikiran luas, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Sebagaimana Cak Fuad katakan, berpikiran bebas itu ya liberal. Ngaku aja, jadi liberal, Guntur itu liberal. Cuman tidak difahami oleh orang yang anti-liberal sehingga tidak ada dalam daftar 20 kaum liberal Indonesia itu. Guntur lolos karena ngomongnya berpikiran bebas. Dan yang nuduh itu gak ngerti bahwa berpikiran bebas itu liberal. Kan gitu. Jadi uang-uang itu aja selalu ngelok labelnya. Jadi nek wis sing didelok labele gak jerone, sing didelok iku klambine gitu. Jadi dikit-dikit label, dikit-dikit label. Padahal saya itu radikal, diturun radikal. Bener aku radikal, gendeng lah gak ngare. Aku radikal untuk hal-hal yang saya harus radikal. Misalnya rabi, aku radikal. Dari kemungkinan 1000 wanita, aku mengambil 1 wanita. Kan radikal itu. Mengorbankan 9.990 kurang radikal ya om. Pas tidur sama istri radikal. Dan rabi itu konservatif, saya konservatif. Masuk rabi liberal. Sekarang saya karo tonggo kono aku mulu ngodi lu ngono. Masa ngono. Ijol-ijolan kunci ngono di hotel. Ya saya liberal untuk posisi dan pekerjaan di mana saya harus liberal. Dan saya radikal ketika saya harus radikal. Jadi enggak ada label oh iki liberalis, iki radikalis. Kalau Anda melabel-label itu berarti Anda terseret oleh via-via global yang memang memecah belah umat Islam melalui labeling-labeling itu. Mulanya tak belajar substansi. Kita sudah digontor lama. Itu Pak Zari ku gawe papat iku urut iku. Iku urut itu gradasi dialektis. Dia enggak bisa diwalik. Ojo diwalik, ojo berpikiran bebas sih kait berbadan sehat. Enggak. Coba sampe lihat kudu ber budi tinggi sih kait berbadan sehat. Iku karepe Pak Zari. Pokoknya nek kira-kira budine gak tinggi ojo sehat muga-muga lah ngono. Ku ngrepot ya rek iki muga-muga lara nek gak akhlake api muga-muga laroan. Makanya berbudi tinggi dulu baru berbadan sehat. Bahaya nek berbudi gak tinggi badane sehat. Jadi sebenarnya itu mengandung doa. Mudah-mudahan siapa saja yang budinya rendah awake loro-loroan lah ngono. Jika teman-teman ngerepoti lah ngono karepe asline. Kan begitu. Coba lihat urutannya itu secara sebab akibat ulang alih ketika baru berpengetahuan luas. Kalau kamu sudah berakhlak mulia, terus badanmu sehat, berarti kamu punya akses yang baik dan akan punya akibat yang baik kalau berpengetahuan luas. Kan gitu. Nah, berpengetahuan luas ini ngerti lah. Mazhab-mazhab sembuarang ngerti lah. Ngurungokno, yastami'unal qaul, wayattabi'una ahsanahu. Jadi, gelem ngurungokno sembarang. Sopo yang ngomong dirungokno kabeh, setan dirungokno, iblis dirungokno, kabeh dirungokno, tapi ya tapi asalahum dia ambil yang terbaik. Nah dia tahu yang terbaik karena sudah memenuhi syarat kesehatan karo akhlak mulia tadi. Nek wong gak sehat iku rasa-rasa milih. Nek wong gak sehat lora-lora-lora iku pikirane ya loyo. Wis gak apa-apa iki ya wis kan gitu. Maka setelah ada dua satu baru dia berpikiran lebar, berpengetahuan luas sehingga dia tegak dan tangguh untuk menampung pengetahuannya luas sehingga kalau dia sudah punya ketangguhan itu dia boleh berpikiran bebas. Berpikiran bebas itu kata bebas itu di Indonesia wis najis buat. Anggap bebas itu anggapannya seks bebas terus aid kan gitu kan. Kata bebas itu sudah najis, sudah mutan najis dan sudah terlalu mustakmal gitu. Nah, jadi bebas itu maksudnya Anda boleh kemana saja supaya kamu tahu yang benar kemana. Makanya takdib dengan teman-teman, dengan anak-anak saya tadi itu, dengan anak saya di workshop kemarin itu, bukan kita ajari tapi kita kasih PR supaya mudah-mudahan dia menemukan apa yang sebenarnya mau saya omongkan. Jadi bukan di janang warung, di janang pawon. Jadi yang lebih penting dari makan di warung adalah masuk dapur supaya kamu kenal kompor, supaya kamu kenal bagaimana menyalakan kompor, supaya kamu kenal bagaimana tahu bagaimana kadar apinya itu seberapa besar, sejak gak gosong. Itu yang namanya toriko. Nah itu kira-kira. Nah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para alumni, ustadz dan santri-santri semua, pedoman gontor itu mateng, sudah mateng. Jadi urut-urutan empat tadi itu mateng. Karena kebebasan itu bukan untuk, bukan pelampiasan. Islam itu kan dua, pengendalian atau pelampiasan. Dan kalau Anda sudah berakhlak mulia di syarat pertama tadi, maka Anda akan tahu dan Anda akan milih bahwa hidup dan di dalam Islam itu hidup itu bukan pelampiasan, tapi pengendalian. Jadi ojo meminter ngegas, kudu pinter ngerem kan gitu. Arek-arek saiki ngirimku naik ke pekso. Teko prapat, teko gang langsung weng, gue naik mobil tetnyet kan gitu. Itu naluri umat sekarang itu liberal. Tapi tanpa akhlakul karimah, tanpa pengetahuan yang luas, lu naik metu teko gang pula ndelok-ndelok se ana mobil melintas tegak. Kudune kon ngirim se ndelok kait ngegas iki gak. Ngegas begitu kepekso ngirim. Itu cara berpikir orang Indonesia terbalik seperti itu. Sampai terus cara narare nggae motor. jalanin numpak motor langsung mesti kualik pikirannya. Dan seterusnya ini banyak contohnya. Tapi yang ingin saya katakan sama Anda adalah jangan dipikir itu unsur-unsur empat itu. Itu urutan. Sama dengan sandang, pangan, papan kalau dalam filosofi Jawa. Iku ojo diwali papan, sandang, pangan. Tapi sandang, pangan, papan. Coba Anda lihat logikanya apa, simpel aja. Yang ketiga dan kedua dulu. Pangan, papan. Milih mana Anda... Tidak punya rumah apa tidak bisa makan. Mending wis gak mangan gak apa-apa anggere duwe omah, apa wis gak apa-apa wis gak duwe tempat kos gak apa anggere iso mangan sing ndi? Lebih penting makan daripada tempat tinggal, betul enggak? Tapi sing dua dan satu, lu kan katanya iya apa? Wis gak apa-apa muda anggere iso mangan. Apa gak mangan gak apa-apa anggere iso katokan kan gitu. Karena kalau sandang itu martabat, sandang itu dot iro itu martabat. Kalau di Quran sebut nisa hukum, ni libasun lakum dalam. Bunna libasun lakum. Jadi bojomu itu pakaianmu. Jadi dia adalah pelindung martabatmu. Jadi sandang itu martabat. Makanya dot iro kumitir bedaik pinggir. Maksudnya kainnya orang sekarang itu lengkap tapi bedah. Dan bedahnya ini lah ustadz harus gak boleh mulang dan bedah ini. Atau tukang jahit di pramugari berukut sampai gini. Tapi bedah ini lagi si drotil muntah ini lah terancam gini jalan. Nah saya ini bahkan ikut nyejo di bedah itu nyejo, saya ini bahkan disuek-suek mulai aku seneng dulu arek lanang sing suale di suek ini nih. Selamat sing uniku lanang, aku bersyukur lanang wedok kan gitu, terus di bedah-bedah itu jini nih gini aku seneng mergo lanang, aku kalau sing tertarik karo dengkulmu, gak tertarik. Makanya ada pedoman di sini nih. Malam hari ini Mbak Nia, Mbak Yuli tidak mungkin pentas di sini karena prinsipnya adalah kalau wanita tampil laki-laki tidak boleh lihat. Tapi kalau laki-laki tampil wanita boleh melihat. Apa sebabnya? Nah, apa menarik ini lah wong lanang iki. Delok-delokan menteleng ngono wong lanang iku. Mulane aurat wanita lebih lengkap untuk ditutupi daripada lanang. Lah nek wong lanang dikai prinsip aurat kaya orang wedo lah sia-sia lah kaya apa gitu orang yang tertarik lah karo garismu itu orang yang korengan belang gak karuan karo yang tertarik lah nek orang wedo kudu ditutupi. Makanya ada prinsip malam ini besok malam baru Mbak Nia Mbak Yuli bisa ikut pentas di Mantingan. Malam ini tidak boleh karena mereka keindahan, kita kan keburukan kan gitu. Keburukan lihat keindahan bahaya, tapi kalau keburukan dilihat apa keindahan melihat keburukan tidak ada masalah kan gitu. Karena dia sudah indah kan gitu. Nah tadi mohon maaf malam ini aku urut-urutan ini temenan ya. Dan itu makanya nanti saya akan punya, saya minta 3 orang lagi alumnus, ustad sama santri, 3 orang lagi untuk soal urut-urutan ini. Silakan maju, siapa saya kasih PR sambil Anda mikir kita kasih satu lagu. Apa Pak Helmi? Kalau yang sifatnya urutan aja. Surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Qur'an. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya ambil ayat pertama dok. Apa urut-urutane kok robun sih? Terus maringunu malikun, maringunu ilahun. Iki apa karepe Gusti Allah? Ini satu konsep sosial. Tiga ayat pertama aja. Tiga ayat. Oh tiga ayat pertama ya. Oke, tiga ayat pertama. Jadi urutannya kan tidak qul a'udzu bi ilahin nasaka. Tidak qul a'udzu bi malikin nas, tapi qul a'udzu bi rabbin nas. Ini hubungannya sama tadi. Sama-sama konteks urutan ini tadi. Kenapa kok robun dulu? Baru malikun, baru ilahun. Ini Ini aku seneng kalau sampean ini seneng sip ya iya sip aja sekolah sampean lo sekolah kaya apa ngarai arek sekolah iki ngarai anu ngarai kaya sampean lah wis tenang aja bismillah pokoknya pertanyaan itu siapa silakan maju 3 orang kalau tidak mencukupi masyarakat umum boleh ikut maju. Kenapa kok malikan malikin las dulu karo bibi calon kira-kira piye gitu. Anda kan nanti maknanya malik robun malikun sama ilahun itu kenapa urutannya seperti sama dengan kenapa kok berpikiran bebas itu terakhir tidak boleh di awal dan banyak sekali di Quran begitu itu urutannya sangat jelas Samiun Basir tidak mungkin Basirun Sami tidak mungkin tidak pernah ada Basirun Sami itu tidak ada kan gitu Rahman Rahim ya gitu tidak pernah Rahim dulu baru Rahman selalu Bismillahir Rahman Rahim kenapa boleh enggak dibalik Bismillahir Rahimir Rahman itu kan itu ada pasti ada maksudnya pasti bisa ditafsirkan meskipun kepastian kebenarannya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas, sambil menunggu mereka langsung maju 3 orang, saya minta Kiai Kanjeng membawakan satu nomor An-Nabi sallallahu alaihi. Silakan santri, ustaz sama langsung maju ke sini bersama Mas Helmi. Ayo sama Mas Jamal, tafadhol. Thank you. Saya mencoba menjawab untuk surat An-Nas di awal pertama surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa dijawab pertama kali menggunakan kul a'udzu birabbin nas? Kalimat rabbun berasal dari kata rabba yurabbi yang artinya, ataupun bisa diambil dengan kata ra'a yar'a yang artinya pengasuh manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang mengasuh manusia. Lalu disambung dengan kata malikin nas. Malikin nas yang dikatakan di sini adalah malik yang artinya pemilik ataupun raja manusia. Raja yang tidak hanya sekedar menjadi raja yang diam hanya di singgasananya saja, akan tetapi dia menjadi pengasuh ataupun melindungi dan mendidik hambanya itu manusia. Dan yang terakhir adalah ilahin nas. Yang jelas bagaimana Allah sebagai Tuhannya, manusia sendiri dan makhluk ciptaannya, menjadikan dirinya bukan hanya sekedar Tuhan, akan tetapi Tuhan yang mengasuh juga sebagai rajanya manusia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak akan membantah atau membenahi ibunya merdeka, semerdeka-merdekanya. Sekarang Pak Fadl Atani. Ya, Fadl. Diam, diam. Kum, ya. Berdiri mas. Terima kasih, Syahnun. Ismi Muhammad Al-Qir Mustafa, saya alumni 99 dari Pacitan. Sebenarnya sudah banyak yang dijelaskan oleh saudara Ikhlas tadi. Sedikit menambahkan barangkali sekedar pemahaman atau pemahaman saya, mungkin Rabbun kemudian Malik maupun Ilahun itu semacam perjalanan spiritual seseorang sebenarnya. Mungkin kalau yang saya maknai, dalam arti pertama Rabbun itu kan pemelihara. Dalam arti kalau pemelihara itu kan bisa jadi yang dipelihara itu kadang tumbuh dengan baik, kadang-kadang tumbuh dengan tidak sesuai harapan. Tapi ketika itu Rabbun itu ya bisa ngomong. Kalau bahasanya Janun mungkin bisa ngomong, ya ngomong kebaikan maupun kesalahannya itu. Kemudian yang kedua, Malikun itu berarti penguasa, berarti yang memiliki, yang menggenggam. Maka ketika seseorang itu awalnya mungkin ya tadi berpikir bebas atau kemana mencari Tuhannya seperti perjalanannya Ibrahim itu, tapi kemudian harus sadar bahwa hidup ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, oleh Allah. Kemudian pada akhir